tertati aku menunggu, menunggu dirimu. Sudah ku nyatakan cintaku padamu, kamu pura-pura tidak tahu, tetapi kamu mau. Bukankah sudah ku nyatakan tentang perasaanku kepadamu? Sekarang tiba giliranmu untuk berikan jawaban kepadaku. Please, please katakan I am falling in love, I'm falling in love. I am falling in love. Sudah ku nyatakan cinta kepadamu, kamu pura-pura tidak tahu, tapi kamu mau. Bukankah sudah ku nyatakan tentang perasaanku kepadamu? Sekarang tiba giliranmu untuk berikan jawaban kepadaku. Please katakan I am falling in love, say falling in love. I am falling in love, falling in love, say falling in love. Say falling in love.